dan sukses untuk penyandang dana kita ya, Abah Haji Watono. Dan yang ada di depan sini yang pakai biru-biru ya, itu beliaunya Abah Haji Tomo. Dua sosok hamba Allah yang penyandang dana acara ini ya, datangkan Monada Barokallah ya. Dan sekarang dua lagu oleh Rere Amora Monada. Si Michelle buat baju Mulyopati semuanya ya. Kembali buat bapak-bapak di depan saya juga. Kesalahannya Mas Pur.